Havana Unana. Setengah hatiku ada di Havana. Dia bawa kembali ke timur Atlanta. Seluruh hatiku di Havana karena perilakunya. Havana Unana. Dia akan datang tanyakan kabar ketika ke rumah. Dia bilang mudah dapatkan lelaki, tapi ku tak bisa. Semua dalam sehari. Jika kau tak ada. Dia bilang dia itu jalan. Dia buat ku merasa. Ku tak usah jumpa. Ku pergi tapi cinta. Got me feeling like Dan harus ku katakan ku harus pergi. Havana Unana. Setengah hatiku ada di Havana. Dia bawa kembali ke timur Atlanta. Seluruh hatiku di Havana. Hatiku di Havana. Havana Unana. Lalu di sana ada tandanya. Waktu di layunan. Saat dia pelukku dari belakang. Itu setiap saat. Dia bilang kerja tapi di jalan. Godain cowok-cowok. Lalu saat ibuku bilang, dia buat ku merasa. Ku tak usah jumpa. Ku pergi tapi cinta. Kami feeling like Dan harus ku katakan ku harus pergi. Havana Unana. Setengah hatiku ada di Havana. Dia bawa kembali ke timur Atlanta. Hatiku di Havana. Hatiku di Havana. Havana Unana. Havana Unana. Ku jatuh cinta. Havana Unana. Ku jatuh cinta.